na kana baninga kasi na zalaki mayele simali sano koyekola lelo na komi kosala nanga mengwa ero banuma belime mengwa ero banuma belime bana bitendi bana donga kana baninga bana ya popi nasakana kana baninga mayotona manzanza Lamba kana baninga kasi na zalaki mayele simali sano koyekola lelo na zwi chance na la vie Oh, j'ai eu malébo, Zakazabaleki, Yakato Sakana Mamae.